إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau telah menyebutkan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, bahwa apabila kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yakni beriman sebagaimana berimannya mereka para salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tiga generasi tersebut, maka keimanan yang benar ini akan menjadikan seorang hamba dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan ketaatan dan meninggalkan yang namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang memiliki keimanan yang benar, maka sudah ada pada kalbunya, pasti ada pada hatinya sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari segala sesuatu. Maka seseorang yang memiliki pengagungan terhadap Allah dengan pengagungan yang besar, begitu pula memiliki kecintaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disaingi kecintaan dia kepada Allah dengan kecintaan kepada selainnya, maka ini akan menjadikan hamba tersebut menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seseorang yang mencintai seseorang akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai dan meninggalkan apa-apa yang tidak disenangi oleh orang yang dia cintai tersebut? Maka demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba memiliki kecintaan kepada Allah atau memiliki keimanan yang benar sehingga tumbuh di dalam kalbunya kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan yang tidak bisa dibagi kepada selain Allah, begitu pula mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadikan hamba tersebut menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun perintah tersebut, sebesar apapun amalan ketaatan tersebut, akan terasa mudah bagi seorang yang memiliki kecintaan, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah bagi dia untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, mempelajari permasalahan keimanan beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Ini merupakan perkara yang penting untuk dipelajari bagi seorang hamba. Karena keimanan merupakan satu-satunya penggerak terbesar dalam kehidupan seorang mukmin atau mukminah. Naam. Sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bisa mengerjakan amalan-amalan yang agung yang belum tentu bisa dikerjakan oleh orang-orang setelah mereka. Dan memang Allah pilih mereka para sahabat, para salafus salih, orang-orang yang memiliki kecintaan, pengagungan yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka sebagai panutan, tauladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Naam. Maka al-imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, kadzalika yuhibbu alaik, kadzalika yajibu alaik, min jumlatil imani billahi an tu'mina bi anna allaha fawqa kulli syai'in ala arsyihi istawa. Maka demikian pula kata beliau, wajib bagimu di antara bentuk keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk engkau mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas segala sesuatu, yakni berada di atas arsnya, beristiwa tinggi jauh di atas arsnya. Wal arsyu fawqa makhluqati kulliha, dan yang namanya arsy ini berada di atas seluruh makhluk seluruhnya. Ya, arsy merupakan makhluk Allah yang paling tinggi daripada makhluk yang lainnya. Wa huwa azamul makhluqati allati na'lamuha, yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, arsy ini merupakan makhluk yang paling besar. Ya, sebagaimana kita ketahui hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas samawati sab'a, atau dalam asar disebutkan, innas samawati sab'a wal ardina sab'a bin nisbati lil kursi kahalaqatin ulqiyat fi falatin minal ard, bahwasanya langit-langit yang tujuh, begitu pula bumi yang tujuh, ya, bila dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagaimana, ya, sebuah cincin enam yang dilemparkan di padang pasir. Naam. Bagaimana? Maka sangat terlihat kecil sekali cincin tersebut. Taib. Maka langit-langit yang tujuh, begitu pula, ya, bumi yang tujuh, itu ibaratnya sebuah cincin. Adapun padang pasir tersebut adalah kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menggambarkan tentang betapa besarnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh bin Utsaimin, as-samawati sab'u ala si'atiha wal ardina sab'u binisbati lil kursi kahalaqatin binisbati lil ard. Langit-langit yang tujuh, begitu pula bumi yang tujuh. Naam. Ini kalau diperumpamakan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana, ya, sebuah cincin yang dilemparkan di tanah atau padang pasir yang begitu luas. Alki halqatan min halqal mighfar fi falatin min al-ardi wanzur nisbata hadhihi al-halqah bin nisbati li falati madha takun. Maka coba kita lihat ketika kita melempar cincin yang kita miliki, ya, di tanah yang luas atau tanah padang pasir, bagaimana? Maka sangat kecil sekali cincin kita tersebut. Ya, menunjukkan apa? Bumi beserta langit ya, 7 lapis bumi, begitu pula 7 lapis langit. Dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, ini seperti apa? Bumi itu ya seperti cincin yang dilemparkan di tanah yang luas. Ini baru kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan dalam hadis, dalam atsar yang lain disebutkan, wa inna fadlal arsy 'ala al-kursi ka fadlil falati 'ala hadhihi al-halqah. Dalam atsar yang lain disebutkan bahwasanya kebesaran arsy, keutamaan arsy, besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa? Padang pasir dengan cincin tadi. Kebalikannya, arsnya Allah itu ibarat cincin, kursinya Allah itu cincin. Nam, sedangkan padang pasir adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan arsnya Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita makhluk Allah yang paling besar ya ialah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari sini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala ya mensifati al-arsy bil azim sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan rabbul arsyil azim, ya begitu pula Allah menyebutkan dengan al-majid, mensifati al-arsy dengan al-majid, dzul arsyil majid. Naam, begitu pula dengan al-karam. Tayyib, maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, fahadzal arsy istawa Allah ta'ala fawqah. Maka inilah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Allah beristiwa di atasnya. Kursi Allah saja sudah sangat besar, apalagi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada makhluknya. Naam. Fallahu fauqa arsy wal arsy fauqa jami'il makhluqat. Naam. Maka kata beliau, Allah itu berada di atas arsy, sedangkan arsy itu apa? Berada di atas seluruh makhluk. Menunjukkan Allah itu berada di atas seluruhnya. Kenapa? Karena Allah berada di atas arsy, sedangkan arsy itu berada apa? Di atas seluruh makhluk. Menunjukkan Allah lah yang paling tinggi. Naam. Wal kursi wa huwa saghirun binisbatil arsy, sedangkan kursi Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil bila dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'as samawati wal ardh, dalam keadaan kursinya Allah itu ya luasnya itu meliputi langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Naam. Maka kata beliau, fayajibu 'alaika an tu'mina bi anna Allah ta'ala fawqa kulli syai'in. Maka wajib bagi kita kaum muslimin wal muslimat untuk mengimani ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Naam. Wa anna jami'al asya'i laysat binisbati ila Allah syai'a, dan segala sesuatu itu selain Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apanya. Ya. Naam. Jadi ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang termasuk paling kecil dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang paling besar. Naam, yang paling agung. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sangat menyedihkan tatkala seorang hamba Allah berikan sedikit nikmat, dia menganggap dirinya adalah orang yang paling mulia, sehingga menjadikan dia menyombongkan dirinya di hadapan makhluk. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengazabnya. Ya, membanggakan kekuasaan yang dia miliki. Taib, tidak menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba dengan apa yang dia miliki, yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia sombong kepada Allah dan juga kepada makhluk. Naam. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Taib. Kemudian beliau mengatakan, "Fallahu ta'ala a'zamu wa ajal min an yuhita bihi al-aqlu aw al-fikru." Dan Allah itu lebih mulia, lebih agung, sehingga Allah itu tidak bisa diliputi oleh akal maupun pikiran. Ya, akal kita ini atau pikiran yang kita miliki ini tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bal hatta al-basar idza ra'a Allah. Bahkan pandangan kita yang kita miliki ini tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak bisa meliputi Allah secara keseluruhan dengan pandangan yang kita lihat. Naam, yang kita miliki. Tayyib, wallahu subhanahu wa ta'ala yarahul mu'minun fil jannah. Yang mana ya merupakan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus salih, bahwa mereka meyakini kaum mukminin ini mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Nah, namun dengan demikian la yumkinu an yudrikuhu aw yuhitu bihi. Dengan demikian bukan berarti mereka bisa meliputi Allah dengan pandangan mereka. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, Allah itu tidak bisa diliputi dengan pandangan manusia, dengan pandangan makhluknya. Justru Allah itulah yang meliputi pandangan makhluk itu sendiri. Nah, menunjukkan apa? Betapa agungnya, besarnya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai pandangan yang kita miliki ini saja tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa sya'nullah a'zamu sya'nin wa ajalu sya'nin. Maka permasalahan berkaitan dengan Allah ini merupakan permasalahan yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, fala budda an tu'mina billah. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadzal wajhil azim hatta yujiba laka an ta'budahu haqqo ibadati. Yakni wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu Rabb yang maha agung, yang besar, yang tidak mungkin diliputi oleh akal pikiran bahkan penglihatan kita. Hal yang demikian ini ketika menjadi yang kita ketahui, hal ini menjadikan kita semakin apa? Beribadah kepada Allah dengan baik. Naam. Tayib. Sini beliau menyebutkan tentang al-arsh dan kursi. Naam. Al-arshu, kita perlu bahas sedikit tentang apa itu arsh. Ya. Al-Arsh secara bahasa itu as-sarir al-khas bil malik. Yang namanya Al-Arsh ditinjau dari sisi bahasa Arab, secara bahasa itu ialah as-sarir, singgasana yang khusus miliknya raja. Ya, kalau kita lihat para raja itu mereka memiliki singgasana tersendiri, ya, yang mereka biasanya berada di tempat tersebut. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan arsh, yakni al arshul azim alladhi istawa alaihi ar-rahmanu jalla jalalu wa huwa a'la al-makhluqat wa akbaruha wa safahu Allah bi annahu azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majid. Namun yang dimaksud dengan arsh secara syar'i ialah arsh yang besar, yang agung, yang Allah beristiwa, yang berada di atasnya. Ya, yang mana arsh tersebut berada di atas seluruh makhluk, dan arsnya itu bukan arsh yang paling besar, yang mana Allah sifati arsnya dengan al-azim, ya, yang besar, karim dan majid. Ini arsh secara syar'i. Naam. Taib. Dan perlu diketahui bahwasanya al-arsh ini berbeda dengan kursi. Kursi itu sendiri, arsh itu sendiri. Naam. Kalau arsh itu tempat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kursi ini adalah maudhu qadamaih. Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan al-kursi maudhi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kursi Allah Subhanahu wa taala itu ialah maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mengimani tentang apa? Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaki. Dan ini merupakan akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus salih. Ya, kita imani, kita tetapkan. Karena tidak mungkin sahabat itu mengucapkan permasalahan berkaitan dengan akidah berdasarkan hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan para ulama, ketika para sahabat mereka menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, maka itu merupakan sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kursi itu merupakan tempat apa? Qadamai, maudu qadamai Rahman. Kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kita imani Allah memiliki kaki, namun bagaimana kakinya Allah ini sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, ya, mempermisalkan kaki Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Naam. Wal arsh, adapun arsh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la yuqaddiru ahadun qadrahu, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan bagaimana besarnya. Mengukur bagaimana besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Arsy-Nya Allah itu sangat besar dibandingkan apa? Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini atsar ini, atsar Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Naam. Baik. Itu penjelasan berkaitan permasalahan berkaitan dengan arsh dan kursi. Jadi arsh itu sendiri, kursi itu sendiri. Nah, dan kedua-duanya merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Namun arsh ini lebih tinggi di atas kursi dan lebih besar dibandingkan makhluk seluruhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Berada di atas arsy. Menunjukkan apa? Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Naam. Taib. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, perkara yang perlu untuk kita imani pula, yaitu mengimani di antara bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy-Nya, beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Naam. Wa minal imani billah an tu'mina bi anna Allah ta'ala qad ahata bi kulli shay'in ilma wa annahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, dan di antara bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu ilmunya. Yani ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apapun itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu mengetahui tentang mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ya, ini menggambarkan tentang bagaimana ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, sampai apa yang disembunyikan dari pandangan kita, ya, pandangan-pandangan yang memiliki makna tersendiri, dan bahkan apa yang disembunyikan dalam dada kita, ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib diimani, ya, bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwasanya Allah itu apa? Mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan apa saja yang tersembunyi dalam hati kita, dalam kalbu kita, dalam dada kita, ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi min qalilin wa katsir. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit maupun di bumi, banyak maupun sedikit. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni segala sesuatu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, ya, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi, yang tersamarkan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu apapun tidak bisa luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ardi wala fis sama', baik di langit maupun di bumi. Yani segala sesuatu itu tidak luput dari pengawasan Allah, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang kita sembunyikan dalam kalbu kita, apa yang terpendam di dalam lautan, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan perkara yang harus diimani oleh seorang mukmin maupun mukminah. Di antara bentuk keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, ya, segala sesuatu itu tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, baik perkara yang itu sifatnya zahir nampak maupun tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang beliau sampaikan ini, ya, yang mana ini merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah, sebagaimana yang beliau telah sebutkan. Ketika seseorang itu memiliki keimanan yang benar, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka itu akan menjadikan dia apa? Melakukan amalan ketaatan. 6. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat, mengetahui apa yang dia kerjakan. Walaupun umat manusia tidak mengetahuinya. Demikian pula dia akan takut dan malu ketika akan melakukan kemaksiatan, walaupun umat manusia tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan bahwasanya apa yang akan dia kerjakan, yang terbetik dalam hatinya untuk melanggar syariat Allah, untuk melakukan kemaksiatan, ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka dari sini mempelajari tentang keimanan atau beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, para salafus saleh, ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. 6. Dan masih banyak lagi penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah berkaitan dengan permasalahan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita pada amalan salih, begitu pula dalam meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.